Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Jadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan hatimu, seperti aku mencintaimu. Sayangi I will.